Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita masih membahas tentang iman, melanjutkan pembahasan kemarin di mana kita telah sebutkan pada kesempatan lalu bahwa Ahlussunnah wal Jamaah meyakini iman itu terdiri dari ucapan dan perbuatan. Ucapan qalbu, yaitu pembenaran dan keyakinan dalam qalbu. Begitu pula ucapan dalam lisan, yaitu mengucap dua kalimat syahadat sebagai awal keislaman. Dan mencakup amalan, yaitu amalan qalbu seperti rasa takut, tawakal, dan seterusnya. Juga mencakup amal lisan seperti baca Quran, berzikir, dan lain-lain, serta amal anggota badan. Itu semua adalah bagian daripada iman. Dan Ahlus Sunnah juga meyakini bahwa iman bertambah dengan sebab ketaatan-ketaatan, dan iman juga bisa berkurang dengan sebab kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, kemudian Syekhul Islam rahimahullah menjelaskan, wa hum ma'adzalik la yukaffiruna ahlal qiblati bimutlaqi al-ma'asi wal kaba'ir. Dan Ahlus Sunnah dengan keyakinan tadi, mereka tidak mengkafirkan muslimin dengan hanya sekedar suatu maksiat atau dosa besar. Ya. Maksiat atau dosa besar seperti yang kita ketahui banyak, dan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu semua masih pada batas maksiat. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menganggap orang yang maksiat berarti kafir, tidak. Ya, mereka mukmin tapi imannya berkurang dengan sebab dosa-dosa besar itu. Nah, ini yang kita tadi sebutkan bahwa iman turun, iman berkurang dengan sebab dosa-dosa besar itu. Tidak kemudian langsung divonis kafir. Kama yafa'aluhul khawarij, sebagaimana orang-orang khawarij, mereka langsung menfonis kafir disebabkan orang berbuat maksiat. Kenapa? Kemarin kita sebutkan, karena mereka meyakini iman itu tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah. Ya, kalau ada ya lengkap, kalau kurang sedikit ya hilang semua. Nah, itu pandangan orang-orang khawarij. Sehingga kalau orang jatuh dalam maksiat berarti sudah hilang semua. Nah, ini jelas suatu penyimpangan yang sangat berbahaya, karena akibatnya akhirnya akan banyak mengkafirkan orang-orang. Ya, dan kalau yang lain dianggap kafir, maka akan dihalalkan darahnya, hartanya, dan seterusnya. Ya. Ada suatu kisah disebutkan oleh ulama di sebagian buku mereka, di musim haji, ya, dulu, zaman dulu ini, ya, di antara jemaah haji ada dua orang berkeyakinan khawarij, yang meyakini selain mereka itu orang-orang yang jatuh maksiat langsung divonis kafir. Dia berbincang-bincang dengan temannya sedang tawaf. Tawafkan banyak sekali kalau haji, ya. Dia mengatakan kepada temannya, ini orang sebanyak ini yang Islam cuma kita berdua, semuanya itu kafir. Ya. Akhirnya yang satu sempat berpikir, loh, langit yang dan bumi seluas ini, surga itu nanti luasnya seluas langit dan bumi, luas banget. Masa yang masuk cuma kita berdua? Ya. Wah, ini mesti gak bener ini. Akhirnya yang satu taubat. Berarti tinggal satu ya. Ya. Yang satu taubat. Alhamdulillah. Nah, ini akibat daripada pemahaman yang menyimpang tadi, dia sampai apa berkeyakinan seperti itu. Ya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jadi mereka yang jatuh dalam maksiat-maksiat itu, al-ukhuwah al-imaniyah thabitatun ma'al ma'asi. Persaudaraan keimanan antara kita dengan mereka masih ada. Artinya hubungan keimanan masih ada. Dia tetap masih mukmin, ya. Tapi mukmin yang bermaksiat, yang berkurang imannya, ya, tidak kita anggap sebagai orang yang kafir. Sebagai contoh dalam ayat Al-Quran, ya, ini sebagai dalil Ahlu Sunnah wal Jamaah. Surat Al-Baqarah ayat 178. Kisah tentang bila terjadi pembunuhan. Ya. Tentang qisas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf." Siapa yang diberi maaf dari saudaranya, maka segeralah ikuti dengan baik. Sambut dengan baik. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau dalam Islam, seseorang yang membunuh dengan sengaja, dengan sesuatu yang memang alat yang sifatnya membunuh dan sengaja karena permusuhan, maka kan hukumnya qisas, ya, membunuh dibalas dibunuh. Tapi kalau keluarga korban itu memaafkan sehingga tidak menuntut qisas, ya boleh juga pindah kepada diyat, cukup membayar diyat. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau ada orang yang dimaafkan min akhihi oleh saudaranya. Nah, kita perhatikan di sini kata-kata oleh saudaranya. Orang yang membunuh itu maksiat atau tidak? Jelas maksiat, dosa besar, sangat besar sekali. Ya. Nah, Allah mengatakan kalau dia diberi maaf oleh saudaranya. Maksudnya saudaranya di sini adalah keluarga korban. Allah masih menyebut apa? Saudaranya. Saudara apa di sini? Saudara sedarah? Tidak. Saudara seiman, seislam. Jadi kalau begitu di sini dalam ayat ini diambil suatu kesimpulan antara keluarga yang terbunuh dengan orang yang membunuh, walaupun dia jatuh dalam maksiat besar itu, masih ada hubungan iman. Nah, ini menjadi dalil Ahlu Sunnah bahwa orang yang dosa besar tidak kemudian difonis kafir, tapi dia masih mukmin walaupun dengan kadar iman yang turun. Begitu pula dalam surat Al-Hujurat ayat 9-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma." Dan apabila dua kelompok dari kaum mukminin mereka saling membunuh, ya, berperang di antara mereka. Fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara keduanya. Kita perhatikan pula di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan sebutan apa? Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Bila ada dua kelompok dari mukminin yang saling membunuh. Saling membunuh ini kan dosa besar, ya kan? Tapi Allah masih menyebut dua kelompok dari mukminin. Jadi mereka masih punya iman. Ya. Nah, inilah perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, sebagai kelompok yang di atas kebenaran, dengan mereka orang-orang Khawarij yang menyimpang dari jalan yang benar. Ya. Kemarin kita sebutkan bahwa dalam hal ini yang menyimpang adalah kelompok Khawarij dan kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah sama dengan Khawarij. Mereka menganggap orang yang jatuh dalam maksiat bukan lagi mukmin. Tidak punya iman, hilang, imannya hilang. Dan dianggap oleh dua kelompok sesat itu bahwa nanti masuk neraka, kekal di neraka. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan dia yang membunuh, yang jatuh dalam dosa besar, yang lain dia terancam untuk masuk neraka. Kita enggak kemudian menyepelekan, ya. Tetap dosa besar itu berbahaya. Orangnya terancam masuk neraka. Kalau tidak diampuni oleh Allah, dia akan masuk neraka. Dia akan dihukum sesuai dengan dosanya, entah sampai seberapa lama. Tapi kalau dia masih punya iman, ya, maka dia tetap akan keluar suatu saat nanti dari neraka. Dia tidak akan kekal di dalam neraka, dia masih punya harapan. Kemudian di sini juga diingatkan oleh beliau seperti yang tadi kita katakan bahwa mukmin yang jatuh dalam maksiat, ya, dia walaupun tidak dianggap kafir, tapi dia telah kehilangan iman yang sewajibnya ada pada dirinya. Artinya iman yang pada kadar wajib mestinya dia penuhi telah berkurang dan berkurang banyak. Ya, yang ini artinya kita juga enggak boleh menyepelekan. Jangan dianggap Ahlus Sunnah ketika tidak mengkafirkan orang yang jatuh dalam dosa besar dianggap meremehkan masalah ini. Tidak. Ahlus Sunnah menganggap ini termasuk perbuatan besar yang cukup membahayakan. Karena disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Ya, seorang yang berzina ketika berzina tidak disebut mukmin. Artinya tidak disebut mukmin yang sempurna imannya. Wa la yasriqu as-sariq hina yasriq wa huwa mukmin. Seorang pencuri saat mencuri tidak disebut mukmin. Wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mukmin. Orang yang minum khamr, minuman keras, saat meminumnya tidak disebut mukmin. Wala yantahibu nuhbatan zata syarafin yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mukmin. Tidak pula seorang yang mengambil barang, ya, yang berharga, yang orang-orang memandang bernilai harga tersebut, saat dia mengambilnya disebut sebagai seorang mukmin. Nah, ini kata ulama, ya, mukmin naqisul iman. Dia berkurang imannya. Dia tidak disebut mukmin yang sempurna imannya. Ya, disebutkan di sebagian riwayat atau keterangan ulama, ya, seolah-olah iman itu lepas, ya, dari dirinya tapi belum lepas penuhnya, ya. Nah, ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Ya, kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, ini tidak bisa dianggap remeh. Apalagi kalau sebagian orang yang maksiat kemudian menggampangkan, kemudian sampai menganggap halal. Nah, ini sudah lain lagi. Kalau sampai dianggap halal perbuatan-perbuatan maksiat itu, baru dikatakan dia bukan mukmin sama sekali. Ya, karena dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Adapun dia masih meyakini haramnya perbuatan-perbuatan tersebut, ya, tapi jatuh dalam maksiat-maksiat itu, kita katakan dia masih punya iman. Dia belum divonis kafir. Ya. Itu beberapa penjelasan tentang iman, dan kita telah sebutkan kemarin, ya, mungkin sedikit kita mengingat adanya kelompok-kelompok yang menyimpang di samping tadi siapa? Khawarij, Mu'tazilah, ada juga kemarin kelompok Murji'ah yang bertolak belakang. Ya, kalau Murji'ah itu bertolak belakang, dia beranggapan maksiat tidak ada masalah, imannya tetap sempurna. Ya, nah ini berlawanan sekali dengan Khawarij. Ya. Ada lagi kelompok Karramiyah yang mengatakan cukup mengatakan, ya, mengikrarkan dengan lisannya, maka itu sudah dikatakan mukmin. Ya. Nah, ini berbahaya lagi. Lebih berbahaya. Karena apa? Karena kalau seperti itu, orang-orang munafik pun bisa dikatakan mukmin. Ya, karena mereka sudah menyatakan iman mereka. Nah, ini semua kelompok-kelompok yang sesat dalam bab ini. Ya, oleh karena itu, sekali lagi kita ingatkan bahwa kita harus selalu berpegang dengan akidah dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena dengan itu kita akan terbimbing dalam keyakinan dan dalam perbuatan. Dengan keyakinan Ahlus Sunnah yang benar, maka perbuatan kita pun akan menjadi baik. Ya, karena kita akan sembarangan berbuat maksiat atau bahkan menyepelekan, na'udzubillah min dzalik. Seorang mukmin yang Ahlus Sunnah akan menganggap maksiat itu suatu yang besar dan berbahaya, mengkhawatirkan. Dan dia akan terus berusaha untuk taat, karena akan berusaha memupuk imannya terus, ya, menambah imannya dan menjauhi segala yang mengurangi iman. Sebagaimana Ahlus Sunnah juga tidak akan putus asa. Kalau seperti Khawarij, gak bisa gampang putus asa, ya. Jatuh maksiat sudah kafir. Ya, tapi Ahlus Sunnah tidak. Dia menyadari bahwa dia berdosa, tapi masih punya iman. Dia akan segera memperbaiki dan bertobat, memupuk kembali imannya dan memperbaiki kembali imannya. Kemudian, ikhwan fillah rahimakumullah, kita berpindah pada pembahasan yang lain. Dari pembahasan-pembahasan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berikutnya, di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan akidah mereka, beliau mengatakan min usuli ahli sunnati wal jamaati salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama wasafahum Allah bihi fi qawlihi ta'ala walladzina ja'u ila akhiri al-ayah. Dan di antara pokok keyakinan ahli sunnah wal jamaah adalah salamatu qulubihim, tulusnya atau selamatnya kalbu mereka dan lisan mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, mereka Ahlus Sunnah sama sekali tidak pernah mencela para sahabat Rasulullah. Dan dalam kalbu mereka ya juga betul-betul kalbu mereka itu bersih, tidak menyimpan iri, dengki dan sejenisnya terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi lahir batin mereka cinta kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga satu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah yang dengan itu berarti mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Hal ini seperti yang Allah sifati mereka dalam surat Al-Hasyr ayat yang 10. Allah mensifati mereka yang datang setelah para sahabat. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yakni setelah para sahabat, karena ayat ini sebelumnya menceritakan Muhajirin dan Ansar, kemudian yang datang setelah mereka, yakni para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampai sekarang. Nah, mereka yaquluna mengucapkan suatu doa, Rabbana ighfir lana, ya Allah Rabb kami, ampunilah kami, wali ikhwanina dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Siapa mereka? Para sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah engkau jadikan pada kalbu kami rasa dengki, ya, lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman, terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana wahai Rabb kami, innaka ra'ufur rahim, sesungguhnya engkau adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, ayat ini menjadi gambaran Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka datang setelah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, bahwa mereka terhadap para sahabat betul-betul orang-orang yang secara lahir batin cinta kepada para sahabat, tidak menyimpan ghil, kedengkian atau iri atau yang jenisnya terhadap para sahabat. Lisan mereka juga mereka jaga, sama sekali tidak pernah berkata yang tidak baik tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau juga mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Fa wallazi nafsi biyadi, demi yang jiwaku ada di tangannya, yakni demi Allah azza wajalla. Law anna ahadakum, seandainya seseorang di antara kalian, anfaqa mithla Uhudin dhahaban, menginfakkan emas seperti gunung Uhud besarnya, beratnya, ma balagha mudda ahadihim, tidak akan bisa mencapai infak satu mud. Ya, satu mud itu ya cakupan dua tangan ini, tidak akan mencapai pahala infaknya mereka walaupun mereka hanya infak satu mud. Ya. Wala nasifau, bahkan mencapai setengahnya saja, yakni infak dengan segenggam tangan. Infaknya sahabat itu apa? Mungkin ada yang infak kurma, ya kan? Ada yang infak gandum, ada yang infak barang-barang yang mungkin dianggap sepele. Ya, pahalanya tidak bisa ditandingi, apalagi infak sahabat lebih daripada itu. Padahal yang mau menandingi infaknya apa? Emas. Berapa beratnya? Berapa ton itu gunung Uhud itu? Ya, itu belum bisa menyamai infaknya mereka yang sesedikit itu. Apalagi infak yang banyak. Utsman infaknya berapa? Enggak dihitung. Ya. Nah, jadi hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa ya, berapapun amal yang kita lakukan, pahalanya itu kalau dibanding pahala mereka tidak ada apa-apanya. Nah, kalau seperti itu, terus atas dasar apa seseorang yang datang setelah sahabat mencela sahabat? Berarti dia nggak tahu diri, ya kan? Dia itu siapa? Sudah seberapakah perjuangannya untuk Islam? Sudah seberapa banyakkah pahala yang dia tumpuk? Kok bisa mencela para sahabat? Ya. Dan ini tadi dalam hadis baru bicara tentang infaknya mereka. Belum bicara pahala sahabat yang lain. Sholatnya belum. Jihadnya fisabilillah belum. Ya. Puasanya, zakatnya. Baru bicara infaknya sahabat yang sekecil itu digambarkan oleh Nabi. Sudah pahalanya begitu besar. Makanya kesimpulan para ulama, ya, la ibadatikum, apa maknanya ya, saya agak lupa lafalnya, bahwa lama kamu ahadihim ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairun min ibadatikum tula umurikum. Ya, kedudukan mereka dengan para sahabat dengan Nabi sesaat saja dalam perjuangan bersama Rasulullah atau kehidupan mereka sesaat saja bersama Rasulullah itu lebih baik daripada ibadah kalian sepanjang hidup kalian. Ya. Karena para sahabat walaupun jadi sahabatnya cuma 1 jam, ya. Mungkin apa enggak mungkin dia ketemu Nabi hanya 1 jam, akhirnya Nabi meninggal. Berarti dia ya artinya bukan menjadi sahabat 1 jam ya, keliru kelengkapannya. Tapi proses awal menjadi sahabatnya itu cuma 1 jam, bahkan lebih sedikit daripada itu. Itu sudah mendapatkan keutamaan yang begitu besar. Ya. Sehingga pahalanya begitu besar. Ibadah orang-orang yang datang setelahnya enggak bisa menyamai nilainya mereka itu. Nah, jadi sekali lagi sama sekali tidak pantas bagi siapapun untuk perkataan yang tidak baik terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Makanya akidah Ahlussunnah, kalau dia betul-betul Ahlussunnah, harus lahir batin cinta kepada para sahabat. Tidak menyimpan sedikit pun rasa dengki, iri, dendam dan lain-lain. Ya. Yeah. Wa yaqbaluna ma ja'a bihi al-kitab was-sunnah wal-ijma' min fadailihim wa maratibihim. Dan mereka menerima, Ahlussunnah menerima apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis dan ijma' tentang keutamaan dan tingkatan-tingkatan para sahabat. Nah ini. Ini hal yang sangat penting ya, karena dalam bab ini banyak kelompok yang menyimpang. Ya, terutama siapa? Syiah. Wah, ini Syiah ini paling kacau ini ya. Dalam bab ini. Ya, karena Syiah dalam pandangan mereka bukan hanya mencela sahabat, tapi apa? Mengkafirkan para sahabat. Ya. Mengkafirkan para sahabat. Sehingga dalam sebagian riwayat-riwayat mereka, bukan riwayat Ahlussunnah, riwayat mereka, orang-orang Syiah, sahabat yang masih beriman hanya 4 atau 5 orang saja. Ya, Salman, Abu Dzar, Miqdad, ya, tentunya Ali bin Abi Thalib. Ya, dihitung dengan jari saja sahabat yang masih betul-betul muslim. Yang lainnya dianggap oleh mereka munafik, kafir. Enggak tanggung-tanggung sampai Abu Bakar dan Umar yang mereka itu adalah seutama-utamanya umat ini. Enggak tanggung juga sekaligus anak mereka berdua, Aisyah dan Hafsah, yang keduanya adalah istri Rasulullah. Abu Bakar dan Umar kalau begitu mertuanya Rasulullah, khalifahnya Rasulullah. Orang yang seperti itu dikatakan oleh orang-orang Syiah sebagai orang-orang munafik dan kafir. Bahkan celaan mereka kepada keduanya ya melebihi celaan mereka terhadap sahabat-sahabat yang lain. ya, celaan yang sama sekali yakni tidak masuk akal, ya. Masa seperti Ummul Mukminin Aisyah dan Hafsah dianggap sebagai pelacur oleh mereka. Bukan hanya kafir, ya. Kafir saja itu sudah luar biasa, ya. Kok kafir dan pelacur lagi. Na'udzubillah. Jadi luar biasa orang-orang Syiah dalam mencela para sahabat Nabi. Ya. Jadi sampai dikir-dikirnya mereka itu ya dikir-dikir celaan terhadap para sahabat itu. Radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridai mereka semua para sahabat. Ya. Belum lagi ya sahabat-sahabat yang lain ya jelas dianggap oleh Syiah sebagai orang-orang kafir. Begitu pula dalam hal ini termasuk Khawarij. Khawarij itu juga mengkafirkan sebagian sahabat. Ya, walaupun tidak seperti Syiah, ya. Khawarij enggak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Ya, tapi sahabat-sahabat seperti Ali radhiyallahu an ya, dianggap kafir. Orang-orang yang mengikuti Ali dan banyak para sahabat oleh Khawarij juga dianggap kafir sampai mereka siap berperang melawan para sahabat. Jadi perangnya Khawarij itu bukan perang melawan orang-orang kafir. Perangnya Khawarij itu melawan sahabat. Bayangkan. Jadi betul kata Nabi ya. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal Ausan. Mereka itu membunuh muslimin dan membiarkan ahlal Ausan, orang-orang yang menyembah berhala. Khawarij dari dulu sampai sekarang begitu. Sampai sekarang juga kerjaannya yang jadi korban ya muslimin terus. Yahudi enggak pernah diserang oleh mereka. Ya. Syiah Irannya juga aman-aman saja dari mereka. Nah, jadi kembali kepada masalah tadi, sampai orang-orang Khawarij ketika itu ya menganggap membunuh sahabat itu sebagai ibadah jihad fi sabilillah. Ya, rebutan mau membunuh sahabat itu rebutan mereka ketika perang Nahrawan, ya, perang Nahrawan. Itu ada jembatan di situ. Nahrawan itu sungai Nahrawan. Jadi di dua sisi, pasukan muslimin di satu sisi, Khawarij di sisi yang lain. Nah, mereka mesti melewati jembatan itu. Rebutan melewati jembatan itu, rebutan untuk apa? Untuk membunuh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Nah, jadi ternyata kelompok yang menyimpang dalam bab ini mencela para sahabat sampai sekarang masih eksis dan ya Indonesia pun ya sudah banyak teracuni oleh orang-orang Syiah tersebut yang menyebar. Dan juga sebagian lagi disayangkan mungkin secara global tidak termasuk Syiah tapi juga ada unsur-unsur mencela sahabat. Sebagian buku-buku pelajaran bahkan di pelajaran umum saya pernah baca dan atau pernah juga dengar ada misalnya mencela Muawiyah, mencela Amr bin Auf, ya mencela Utsman, mencela Sa'labah dan lain-lain. Ya, cerita-cerita yang itu mencela mereka. Ya. Sahabat walaupun salah tidak boleh kita cela. Ya, karena ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sudah Allah berikan. Allah katakan radhiyallahu anhum. Allah ridha terhadap mereka. Jadi walaupun salah, mereka tidak boleh dicela. Urusan mereka dengan Allah Azza wa Jalla, Allah sudah memberikan ridha kepada mereka. Perjuangan mereka jauh-jauh lebih besar dibanding kesalahan yang mereka jatuh padanya. Pahala mereka jauh lebih berlimpah dibanding kesalahan yang mereka jatuh pada mereka ketika memang ada salah. Ya, jadi tidak ada alasan bagi kita kalau kita ahlu sunnah untuk mencela mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sementara sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.